بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواني في الدين رحماني ورحمكم الله، kita masih melanjutkan pembahasan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Law kana li ibn Adam wadiyan min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berisi harta, diberi dua lembah dari harta berupa emas, niscaya dia akan berambisi untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Ketika dia mendapatkan lembah yang ketiga, maka dia akan berambisi untuk mendapatkan yang keempat. Naam. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Wa fi riwayah, walan yamla'a fahu illa turab. Tidak ada yang memenuhi tenggorokannya kecuali tanah. Tidak ada yang memenuhi mulutnya melainkan tanah. Tidak ada yang menghentikan ambisi dia terhadap dunia kecuali al-maut, kecuali kematian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna la yamla'u jawfahu, ay jawfa ibni Adam illa turab, ay annahu la yazalu harisan ala dunya hatta yamut, wa yamtali'a jawfuhu min turabi qabrihi. Ini bahwasanya seseorang senantiasa berambisi terhadap dunia, seseorang yang tidak pernah merasa puas, ya'kul wa la yashba', makan tidak pernah kenyang. Demikian gambaran seseorang yang rakus terhadap dunia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ya'kul wa la yashba', wa la yashba', seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Nah, senantiasa seseorang yang tamak, ambisi terhadap dunia, hatta yamut, sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Wa yamtali'a jawfuhu min turabi qabrihi, dan tenggorokannya, aufahu, mulutnya penuh dari tanah kuburannya. Nah, hal itulah yang menghentikan dia dari ambisinya terhadap dunia, dari tamaknya terhadap dunia. Fala haula wala quwwata illa billah. Terlalaikan dari sekian banyak ketaatan kepada Allah, lupa dengan tujuan apa dia diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita tidak punya tujuan, hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya menjelaskan, "Afahasibukum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Pertanyaan istifham ingkari. dari Allah, pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari tujuan atau lupa dari tujuan penciptaannya. Allah menyatakan afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, sia-sia, tidak punya tujuan, hanya untuk makan, minum, tidur, kemudian santai, melakukan tamasya ke sana dan kemari, ya, tanpa ibadah. Kalau yang seperti itu, nah, kata Syekh Shalih Fauzan, sya'nul bahaim, itu keadaannya binatang ternak, hanya makan, tidur, jalan-jalan, nah, dan tidak melakukan ibadah. Itu keadaan binatang. Adapun manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung, yaitu dalam rangka untuk ibadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Apakah kalian menyangka, kata Allah, afa hasibatum? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentunya jawabannya tidak demikian. Oleh karena itulah, hendaknya seseorang menyadari tentang tujuan penciptaannya. Mengerti fungsi dan kegunaan dunia yang didapatkannya. Dia menggunakan dunia, harta, benda tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk semakin menjauhkan dia dari Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Seseorang yang ambisi terhadap dunia dan yang memutus ambisinya adalah al-maut, kematian. Dia tidak pernah merasa puas dari dunia yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada sifat qanaah. Walaupun dalam ucapannya dia mengerti tentang qanaah, namun pada kenyataannya dia tidak menerapkan qanaah dalam kehidupannya. Tentunya ini adalah merupakan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ad-Daqqaq rahimahullah. Ucapan Imam Daqqaq rahimahullah diukirkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tanfirah. Bahwasanya seseorang yang lupa dari mengingat kematian akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Seorang yang lalai, lupa dari mengingat kematian, terus berambisi terhadap dunia, terus menggapai dunia yang diinginkan, memuaskan hawa nafsunya, seakan-akan masih lama kehidupan dunia ini. Seakan-akan dia masih ingin terus hidup di dunia ini. Demikian gambaran seorang yang cinta terhadap dunia, seorang yang rakus terhadap dunia. Dia tidak menyadari kematian selalu mengikutinya. Kematian selalu mengikutinya kapan dan dimanapun dia berada. Nah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Bagaimanapun usaha seseorang untuk lari dari kematian, nah, pasti kematian itu akan datang menjemputnya. Demikian kebanyakan manusia lari, ingin lari dari yang namanya al-maut. Nah, la haula wala quwata illa billah. Di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kata Imam Dhaqaq rahimahullah, barang siapa yang lalai dari mengingat kematian, lupa dari mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan tiga perkara. Yang pertama, menunda-nunda taubat kepada Allah. Dia menunda-nunda taubat, saufa, saufa, wa saufa. Nanti saja, nanti saja. Masih lama. Ya. Kita masih muda ini. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah menginjak usia demikian, ya, baru saya akan memperbaiki keadaan saya. Saya akan bertobat kepada Allah dari seluruh dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saufa wa saufa. Nanti, nanti. Ya. Menunda-nunda tobat. Tersibukkan dengan urusan dunianya. Terus menghitung berapa keuntungan yang telah diperolehnya. Tidak lupa angka nominal yang dimilikinya. Demikian seorang yang rakus terhadap dunia. Adapun zikrullah at-ta'ah, banyak dilalaikan olehnya. Di sana ada majelis ilmu, datang, nanti saya masih sibuk, masih ada urusan dunia ini belum selesai, order belum selesai, ya, ada pertemuan dengan para pebisnis, dengan kolega, seterusnya. Hatta di majelis ilmu tersibukkan dengan dunia. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Ada orang sementara ta'lim, nah, telepon bunyi. Angkat teleponnya. Ya. Ternyata dari si fulan wa fulan. Nah, terkait dengan urusan bisnis dunia. Lalai. Jasadnya hadir di majelis ilmu, namun batinnya, rohnya lari. Nah, kesana kemari, memikirkan urusan dunia, apa yang harus saya perbuat besok dan seterusnya, terus yang terfikirkan olehnya adalah dunia, dunia, dunia. La yazal harisan ala dunia hatta yamut. Terus senantiasa dia berambisi terhadap dunia sampai dia mati. Selesai. Yang memutus ambisinya adalah kematian. Sehingga dia lupa dari al-maut. Lupa bahwasanya dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkan dunia kepadanya. Itu adalah titipan dari Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap hamba-hambanya dari titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari harta yang Allah berikan kepadanya, dari mana engkau peroleh harta itu dan ke mana engkau salurkan harta tersebut. Nah, di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya, dan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 atau 5 pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada setiap hamba ada terkait dengan hartanya. Nah, maka orang kaya paling lama masuk surga. Kenapa? Lama perhitungannya. Nah, dari mana engkau peroleh harta itu? dari jalan yang halal atau haram. Setelah pertanyaan ini selesai, tidak cukup. Kemana engkau salurkan harta tersebut? Engkau telah memperolehnya dari jalan yang halal. Kemana engkau salurkan? Apakah engkau menimbun harta tersebut untuk dirimu dan keluargamu? Tidak memberikan kepada orang yang berhak? Nah, la haula wala quwata illa billah. Lupa dari al-maut. Menunda-nunda tobat. Ini hukuman yang pertama yang Allah berikan kepada seseorang. Yang kedua, tidak pernah merasa puas. Tidak memiliki sifat qanaah terhadap dunia. Tidak pernah merasa puas terhadap dunia. Tidak pernah merasa puas terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah malas dalam ibadah kepada Allah. Ya, bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah. Ini diantara hukuman orang yang lupa dari kematian. Menunda-nunda taubat, tidak pernah merasa puas, seakan-akan kematian itu masih lama. Dia masih dalam keadaan sehat, kematian tidak akan mungkin datang kepadanya. Padahal kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Bisa saja datang tiba-tiba dalam keadaan engkau sehat. Kemudian al-maut datang. Nah, ketika telah tiba waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawman qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti akan dicukupkan balasan, disempurnakan balasan pahala kalian. Pahala amal soleh kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan yang melalaikan. Perhiasan yang memperdaya banyak manusia. Lalai seseorang karena tersibukkan dengan dunia, lupa dengan kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Berbeda halnya tentunya dengan orang-orang yang menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya di atas ketaatan kepada Allah, di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dia memahami bahwasanya harta yang Allah berikan adalah titipan dari Allah. Titipan yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan ambil. Ya. Bisa saja seseorang akan langsung diambil seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Selesai. Ya. Selesai. Allah ingin ambil seluruh hartanya. Ya, yang tadinya dia berbangga-bangga dengan harta yang banyak yang dimilikinya, sombong, angkuh, congkak, berjalan di muka bumi. Di hadapan manusia, dengan harta yang banyak yang dimilikinya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil titipannya, dalam waktu yang singkat, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat berbagai peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar kita? Berbagai musibah yang baru saja menimpa saudara kita di berbagai daerah. Ada yang memiliki gedung yang mewah, rumah yang mewah, harta yang banyak. Datangnya musibah menjadikan seluruh hal itu hancur. sedikit dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang yang banyak mengingat kematian, kata Imam Daqqaq rahimahullah, nah, seorang yang banyak mengingat kematian maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah. Nah, dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia hatinya merasa qanaah terhadap dunia. Hatinya selalu merasa cukup terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya. Cukup. Allah tambah, alhamdulillah. Ditambahkan lagi rezekinya, alhamdulillah. Ya. Dia mengucapkan dia syukur kepada Allah, memuji Allah, dia gunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang dicintai Allah, yang diridhai oleh Allah. Nah, begitu orang yang qanaah. Bukan orang qanaah itu orang miskin. Ya. Tidak demikian makna qanaah. Orang qanaah itu miskin. Tidak demikian. Ya. Berapa banyak? Ya, yang juga kita dapati orang yang miskin tidak qanaah. Tidak pernah merasa cukup. Ya. Dan juga orang yang kaya qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kembali kepada hati. Nah, seseorang hatinya qanaah terhadap dunia, hatinya selalu merasa puas, ya, terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersemangat untuk beramal saleh, ya, semangat untuk menambah pundi-pundi amal saleh. Nah, dalam kehidupan dunia ini, kenapa? Karena dia memahami, dia mengerti bahwasanya yang akan menemani dia di dalam kuburnya adalah al-amal. Nah, hanya amalan yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Bukan harta yang dimilikinya. Bukan harta yang melimpah yang telah dikumpulkan siang dan malam. Sampai tidak mengenal waktu. Ya. Tidak mengenal waktu. Siang malam berjuang untuk menambah pundi-pundi hartanya. Ternyata ketika kematian menjemputnya, harta itu tidak akan menemani dia. Nah, harta yang bermanfaat adalah harta yang telah dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang ditinggalkan adalah untuk ahli waris. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian, nah, yang hartanya lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya? Siapa di antara kalian yang lebih senang dengan hartanya sendiri dibandingkan dengan harta ahli warisnya? Ya, spontan. Jangankan para sahabat, kita pun akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, ya Rasulullah, tentunya masing-masing kita lebih senang, lebih cinta dengan harta kita sendiri dibandingkan dengan harta ahli waris. Ya. Walaupun harta kita sedikit, itu milik kita. Nah, kita lebih senang terhadap harta yang kita miliki dibandingkan dengan harta ahli waris. Nah, kalau Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya, nah, harta yang kau telah salurkan, nah, di jalan Allah, maka itu adalah harta milikmu, dan apa yang kau tinggalkan, nah, itu adalah harta ahli warismu. Nah, apa yang kau tinggalkan dari rumah megah, kendaraan mewah, aset yang sekian banyak, itu bukan hartamu. Bukan hartamu yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang kau miliki adalah apa yang telah engkau salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah harta yang hakiki yang akan menemani engkau, yang menjadi amal saleh di dalam kuburmu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yatbi'ul mayyita salasa. Naam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada tiga perkara yang akan mengiringi jenazah seseorang ketika dia meninggal dunia. Ada tiga perkara yang akan mengiringi jenazah seseorang ketika dia meninggal dunia. ya, tiga perkara yang akan mengiringi mayit, ya, ketika dia meninggal dunia, yaitu yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Raja ithnan wa yabqa wahid. Ya. Dua perkara akan kembali meninggalkan dia dan hanya satu perkara yang tinggal bersamanya. Raja ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarga dan hartanya akan pergi meninggalkan dia dan amalannya lah yang akan tinggal bersamanya di dalam kuburnya. Amalannya bukan keluarganya, istri dan anak-anaknya yang sangat dicintainya, yang terkadang istri dan anak-anaknya menjadi sebab dia terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah disebabkan karena fitnah. Nah, istri dan anak-anak. Nah, ternyata istri dan anak-anak kalian tidak memberikan manfaat kepada kalian di dalam kubur kalian. Nah, ketika mereka melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika engkau mendidik istri dan anak-anak jadi anak yang saleh, istri yang saleh yang selalu mendoakan engkau. Namun ketika di dunia istri dan anak-anakmu lah yang telah melalaikan engkau dari zikrullah. Ayo diajak ta'lim. Tidak. Ada agenda. Ya, ada agenda untuk mengajak hiburan. Nah, ta'lim. Nah, Masya Allah, ditinggalkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang akan menemani seorang adalah amal saleh. Amalannya. Amalan yang telah dikerjakannya di dunia. Pertanyaannya, apakah amalan yang dipersiapkan di dunia ini amal saleh atau amal taleh? Amal saleh apa amal taleh? Naam. Amal kebaikan atau amal kejelekan? Tentunya seseorang harus mempersiapkan dirinya, memperbanyak amal saleh dalam kehidupan dunia ini. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang lebih baik baginya untuk kehidupan yang setelahnya. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala perhatikan ayat yang mulia ini. Membuka ayatnya, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sahih amla? Ya. Anak-anak itu adalah merupakan harta yang sangat-sangat bernilai bagi seorang. Dibandingkan seluruh harta yang dimilikinya, anak adalah merupakan harta yang paling mahal. Berapa banyak seseorang yang rela menjual seluruh harta benda dunianya demi untuk kesehatan anaknya. Demi untuk anak yang dicintainya. Jadi anak ini merupakan harta yang sangat bernilai. Yang lebih bernilai daripada seluruh harta dunia yang dimiliki oleh seorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara harta dan anak-anak. Iya kan? Naam. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Selalu demikian. Amwal, awlad. Naam. Al-mal wal-banun, zinatul hayati dunia. Ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatus salihat, khairun inda rabbika, wa khairun amala. Dan yang tetap tinggal, ya, yang kekal, pada setiap orang yang menyenangkan hatinya, kata Imam Sa'di, dan menyenangkan hatinya adalah amal solehnya. Ya? Dan amalan-amalan solehnya. Yang tetap tinggal pada tiap orang yang hal itu menyenangkan hatinya adalah amalan-amalan solehnya. Nah, khairun inda rabbika, yang lebih baik. Ya? Di sisi Rabbmu. wa khairul amala, dan lebih baik ya untuk menjadi harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian amal saleh yang akan menemani seorang di dalam kuburnya yang berwujud manusia yang sangat tampan rupanya, yang sangat harum baunya, yang sangat indah bagus pakaiannya, ya, amalan yang tidak pernah terlihat, ya, oleh kita dari amalan sholat, amalan naam, puasa, zakat, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, naam, haji, umrah, naam, zikrullah, takbir, tahmid, tahlil, dan semisalnya. Naam, sekian banyak amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Naam, ketika di kuburnya berubah wujud menjadi sosok yang sangat tampan. Wajahnya harum, baunya sangat indah pakaiannya. Sampai seorang dalam kubur bertanya, siapa engkau wahai gerangan? Ya, saya tidak pernah melihat engkau di dunia. Maka dia pun mengatakan, saya adalah amalanmu, saya adalah amal solehmu, amal soleh, ya, yang berubah wujud menjadi sosok manusia yang sangat tampan wajahnya, harum baunya, indah pakaiannya. Nah, yang tidak pernah terlihat dulu di dunia. Begitu menyenangkan, ya, bersama dengan orang yang tampan yang ternyata dia adalah amal soleh kita. Nah, menemani kita. Wala hawla wala quwata illa billah. Namun kebanyakan manusia terlalaikan, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia sampai-sampai lupa beramal. Lupa mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nanti menjelang kematian itu datang baru ingin beramal. Demikian kebanyakan manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam sekian banyak ayatnya. Nanti sudah dekat-dekat kematian baru ingin beramal. Ketika masih diberi umur, kesehatan, lupa dengan kematian, terus ambisi terhadap dunia. Naam. Urusan ini belum selesai, ini belum selesai, bisnis ini belum selesai. Kapan saya seperti fulan? Yang satunya yang masih sedang-sedang, kapan saya bisa seperti fulan? Yang punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, punya demikian, ya. Terus berangan-angan. Naam. Yang sudah memiliki harta yang melimpah, tersibukkan dengan hartanya. Lupa dengan majelis ilmu. Naam. Lupa dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah, zikrullah. Naam. Lupa dengan tilawatul Quran, membaca Quran. Sudah lupa. Menyisihkan waktu untuk membaca Quran saja terasa sulit. Kapan baca Qurannya? Ya. Kita ini sesibuk siapa? Ar-Rasulullah sallam. Ya, Ar-Rasul. Beliau Rasul sekaligus khalifah. Ya. Presiden. Masih menyempatkan waktu untuk membaca Quran dalam rumahnya. Bagaimana dengan kita? Sesibuk apa kita? Sibuk dengan urusan-urusan dunia. Terlalaikan. Ketika sampai di rumah, tersibukkan dengan keluarga. Nah, ketika pun majelis ilmu ditegakkan, masih bersama mereka. Nah, padahal keutamaannya luar biasa. Tidakkah kita ini kemudian berlomba-lomba untuk menggapai sekian banyak keutamaan majelis ilmu? Tidakkah kemudian nah, ilmu yang telah kita hafalkan berusaha kita terapkan, ya, kita amalkan. Begitu banyak ilmu yang telah lewat. Menunggu antara waktu sholat dengan waktu sholat yang berikutnya, sekian banyak keutamaannya. Para malaikat mendoakan orang-orang yang lagi menunggu waktu salat yang satu kepada waktu yang berikutnya. Allahumma gfir lahu wa tub alaih. Nah. Ya Allah, ampuni dia. Berikan ampunan kepadanya dan terimalah tobatnya. Para malaikat mendoakan. Apalagi di situ ditegakkan majlis ilmu. Sekian banyak keutamaan yang bisa dia dapatkan. Ya, penduduk langit dan bumi mendoakannya. Ya, walaupun mungkin tidak faham. Hatta antum tidak faham. Tidak mengerti dari apa yang disampaikan. Sekalipun. Namun engkau telah meraih sekian banyak keutamaan. Menghadiri majelis ilmu. Khairu minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, ya, dari urusan dunia yang kita lakukan dari pagi harinya sampai petang harinya, kemudian kita menyisihkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Hanya sebentar. Singkat sekali waktunya. Bainal maghrib wal isya. Ya, bainal maghrib wal isya ditegakkan majelis ilmu, kemudian kita menalaikannya. Nah. Jadi khawatir orang-orang yang demikian akan dicabut. Nah, nikmat yang Allah telah berikan kepadanya dari hidayah. Hidayah yang telah Allah berikan begitu mahal yang tidak bisa engkau beli dengan dunia dan seluruh isinya. Ketika seorang kemudian bermalas-malasan, meremehkan majalis ilmu, nah, menyepelekan dan semisalnya, maka dikhawatirkan. Nah, lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari engkau. Naam. Wala haula wala quwwata illa billah wal iyad billah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam sekian banyak ayatnya, di antaranya dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ingin beramal ketika menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Ini jawabannya. Coba lihat. Di antara bentuk amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seseorang adalah berinfak di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian. Ya. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi ada haknya orang yang memiliki hak. Ada hak orang-orang yang miskin. Jangan ditimbun terus harta itu. Nah, ditimbun terus. Butuh sirkulasi yang baik. Seperti orang makan, butuh sirkulasi. Harus ada pemasukan, harus sesuai pemasukan dan pengeluaran. Ya, tidak masuk terus. Terus tidak keluar terus. Kalau keluar terus, bahaya juga. Nah, harus baik sirkulasinya itu. Ya, seperti tubuh kita, makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Sirkulasinya harus baik. Begitu pula harta. Sirkulasinya harus baik. Kalau tidak baik, bahaya mengendap. Nah, jadi penyakit. Iya kan? Dalam tubuh ketika sirkulasi itu tidak baik, ketika tidak buang bahaya, bisa mengendap, jadi penyakit. Begitu pula harta kalau ditimbun, menjadi penyakit. Nah, yang akan membinasakan. Diajak ta'awun, oh nanti aja. Ya, ta'awun dakwah, ya. Nanti. Duitnya lagi enggak ada. Ya adanya di rumah. Kalau sekarang lagi enggak ada memang. Diajak ta'awun terus nanti aja nanti. Ta'awun dakwah. Dakwah ila Allah. Begitu luar biasa. Terfikir. Nanti sajalah. Nah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Ya, fayaqul, kemudian dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini dia. Ya. Wahai Rabbku, apakah engkau tidak menunda kematianku sebentar saja? Ya, waktu yang singkat saja, tunda dulu. Tangguhkan dulu kematianku ini. Sebentar, sebentar. Ya, saya punya harta ini. Saya akan infakkan di jalan Allah. Ya. Begini orang yang lupa dengan kematian, nanti menjelang kematian baru ingin, baru ingat mau beramal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Tunda dulu kematian. Apa engkau tidak menunda kematianku ya Allah? Ya, dalam waktu yang singkat saja. Nah, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, agar supaya saya bisa bersedekah dan saya termasuk dari orang-orang yang soleh. Ya, tunda dulu. Supaya saya bisa beramal. Jadi di antara amal soleh yang Allah perintahkan adalah berinfak. Ini di antara bentuk amal soleh. Masih banyak lagi amal soleh yang lainnya. Ini di antaranya. Namun demikian manusia. Ditunda-tunda, nantilah ditunda. Ya, ayo berinfak, bertawun. Ya, untuk dakwah. Begitu berat. Ya, hatinya. Kenapa? Kenapa? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nah. Demikian. Innahu li hubbil khair la syadid. Wa innahu li hubbil khair la syadid. Begitu. Ya. Kalian mencintai harta kalian dengan kecintaan yang amat berlebihan. Yang menjadikan ya, dia seseorang menjadi bakhil. Karena kecintaan terhadap hartanya yang berlebihan. Nanti menjelang kematian baru ingin beramal. Ya, fa asaddaqa ya Allah wa akum minas salihin. Tunda sebentar, tangguhkan ya Allah kematianku agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk dari orang saleh. Ini ya, jawaban Allah terangkan dalam ayatnya. Menunjukkan ada yang demikian keadaannya. Ya, ada yang demikian keadaannya. Begitu pula dalam ayat yang lainnya. Orang-orang yang lupa dari beramal saleh lupa. Ya. Jangan kita menganggap amal saleh itu terbatas pada sholat. Ya. Ingat, sholat, puasa, haji, umroh, masih banyak bentuk amal saleh. Ya. Yang harus kita galakkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah. Berbuat baik kepada sesama tetangga. Ya. Menjauhi ghibah, ya, namimah, naam, dan yang lainnya masih banyak, ya, bentuk amal-amal soleh, ya, yang bisa kita lakukan. Nah, la hawla wa la quwwata illa billah. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang lupa terhadap kematian dan dia ingin kembali ke dalam kehidupan dunia untuk beramal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayatnya, hatta idza jaa ahaduhul maut naam fa yaqulu rabbi law naam hatta idza jaa ahaduhul maut naam rabbi irji'uni la'alli a'mal salihan fi ma tarak. La'alli a'mal salihan fi ma tarak. Ya. Sampai apabila salah seorang, ya, sampai-sampai ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, orang-orang kafir, dan orang-orang yang banyak lalai dari mengingat kematian, lalai dari ketaatan kepada Allah, mereka melupakan kematian. Mereka lupa dengan hari pembalasan. Maka dia pun berkata, Rabbirji'un. Fayaqulu Rabbirji'un. Maka dia pun berkata, Rabbirji'uni. Wahai Rabbku, irji'uni. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Agar supaya saya bisa beramal saleh dari apa yang telah saya tinggalkan dahulu di dunia. Ya, baru ingatnya nanti menjelang kematian. Ya, nanti kematian itu datang baru ingat, baru ingin beramal la'alli amal salihan fi ma taraktu, agar saya, supaya saya bisa beramal saleh dari apa yang telah saya tinggalkan dahulu di dunia. Dulu di dunia diberi kesempatan hidup, diberi umur, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Terlalaikan dengan sekian banyak kesibukan duniawiyah. Nah, adapun akhirat sampingan. Yang lebih fokus utama, orang yang cinta terhadap dunia, fokus utamanya adalah dunia. Ini sampingan aja. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, yang berakal, orang yang cerdas, fokus utamanya adalah akhirat. Ya. Fokus utamanya adalah akhiratnya, bukan dunianya. Dunia itu mengikut. Ya, dunia yang akan mengikut. Seorang yang semangatnya terhadap akhirat, maka dunianya akan ikut. Bukan kemudian dia minta-minta, enggak. Ya. Kemudian ta'aluknya, ketergantungannya terhadap orang lain agar supaya dia diberi, ya, dikasih sesuatu dari harta dunia, tidak. Dan demikian. Ya. Itu pun perkara yang tercela dalam Islam. Naam. Ma ataka min hadzal mal min ghairi musrifin wala sa'in fakhudhu, kata Rasulullah kepada Umar. Ya kan? Harta apa saja yang datang kepadamu dalam keadaan kau tidak berambisi mendapatkannya dan kau tidak meminta-minta, maka ambil. Ya, kau tidak minta, kau diberi seseorang, nah, ambil. Kau tidak berambisi mendapatkannya, hatimu pun tidak bergantung untuk diberi. Nah, demikian bimbingan Rasulullah SAW. Mendidik para sahabatnya untuk memiliki sifat qanaah, sifat iffah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, menjaga kemuliaan dirinya, ya, dari meminta-minta kepada makhluk, ya, dari bergantung kepada makhluk. Nah, demikian Islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh karena itulah, nah, setiap orang hendaknya mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia ini, membekali dirinya dengan amal saleh, karena amalan inilah, ya, yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia ini, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Al-malu wal-banun zinatul hayatul dunya wal-baqiyatul salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, nam, dalam ayat yang lainnya, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak memberikan manfaat harta dan anak-anak. Nah, kecuali seorang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dengan hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, zikrullah, nah, senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia senang dan dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia diberikan kelapangan dan dalam keadaan dia diberi kesempitan, dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melupakan kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini. Kita berharap agar kita tergolong dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Alafu minkum. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.